ketombakku sayang. Jaga baik hubungan tenang tanpa harus ada masalah. Ku tinggal berhenti setiap hari. Lama-lama saya bisa. Bisakah terasung darah aku marah sehari saja tanpa ada perkara. Kau sujaran kasih bahagia. Mau polo saja macam sutra bisa. Bisakah terasung darah aku marah saja tanpa ada perkara. Pas ketemu duduk abaku kena. Dia sayang ini hati lemah. Sabar sesak. Hargai senyum, hargai seadamu buat kagum. Berapa persen rasa yang tercantum? Semut hanya ni, sumakan apakah belum? Masih bisakah? Sepolo kodeng, kedek kedek. Pujuk kau pada dek, marah lama sampai. Kukara capek kabar kalai. Sehati lemah dengan kau.